Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa yubghiduna ahla al-bid'ah alladhina ahdathu fi ad-din ma laysa minhu ولا يحبونهم ولا يسحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم berkata رحمه الله. Dan di antara sifat dari para salaf ashabul hadis sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum bahkan zaman ar-rasul alaihi salatu wassalam, bahwa ciri-ciri mereka adalah mereka membenci ahlul bidah, yang dimana mereka ahdatsu fid-din ma laisa minhu, mengadang-adakan perkara-perkara dalam agama ini yang bukan bagian dari agama ini. Entah dasarnya perkara tersebut tidak ada tuntunannya, atau pada asalnya perkara tersebut ada, disyariatkan, dituntunkan, tetapi dilakukan bukan dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya dalam hadis Aisyah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, man ahdatha fi amrin hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengadang-adakan dalam perkara kami ini yaitu agama yang tidak ada tuntunannya, ya, fahuarat, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat yang disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Dia berbuat suatu amalan, tapi laisa alaihi amruna, tidak di atas petunjuk kami, tata cara kami, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fahuarat. Maka dalam permasalahan muhdatsat, sesuatu yang diadakan atau bidah, ini ada dua jenis. Dasarnya tidak ada sama sekali, ya, entah dari perayaan-perayaan, sifatnya yang syirikan dan yang lainnya, atau ada amalan tersebut, tetapi tidak sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Zikir, ini satu amalan yang mulia, ibadah, sebagaimana sholat, sholat lima waktu, sholat sunnah, sholawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ini ibadah yang mulia, ini perkara yang dicintai, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, Salimu taslima. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Hukum asalnya ada. Disyariatkan. Nah, tetapi bukan dengan tata cara yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Mereka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan yang dengan itu mereka membuat syariat? Syara'u lahum min ad-din. Membikin syariat dalam agama ini ma lam ya'zan bihillah. Yang dimana Allah tidak memberi izin. Tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Maka ini dua jenis muhdatsat, perkara yang diadakan atau bid'ah yang tertolak. Maka kata muallif di sini, ya Syekh di sini, Al-Imam As-Sabuni, para salaf ahlul hadits membenci ahlul bid'ah yang mengada-ngadakan dalam perkara agama yang tidak ada tuntunannya. Membenci. Wala yuhibbunahum. Dan juga mereka para salaf ahlul hadis tidak mencintai mereka. Poin ini mengingatkan kita pada sebuah syubhat yang dibawa oleh tokoh dan pentolan dari suatu kaum yang mengklaim bahwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka adalah salafiyun. Kalau seorang mengatakan salafi, berarti dia mengikuti jejaknya salaf. Makanya dinamakan dengan salafi, berusaha berpegang teguh dengan ajaran salaf. Baik. Perkara ini banyak. Bukan hanya Al-Imam As-Sabuni yang menyebutkan tentang permasalahan membenci ahlul bid'ah dan tidak mencintai mereka. Banyak dalam kutubul akidah, dalam kutubul manhaj, banyak disebutkan oleh para a'immah. Entah Imam Ahmad, atau Al-Barbahari, atau Abu Hatim, Abu Razi, dan yang lainnya. Datang satu kaum di zaman kita yang mengaku mereka salafi, di antara tokohnya adalah Syekh Al-Fadil Firanda. Ya, Syekh Fadil ini. Yang dengan lancangnya berani mengatakan ketika Syekh Rabi menyebutkan tentang perkara ini di tempat beberapa tempat yang lainnya, mengatakan, "Wah, ini Syekh Rabi ini memiliki pemahaman takfir." Disebutkan kata Syekh Rabi, kita harus membenci al-bid'ah, tidak mencintainya. Nah, sementara akidah atau usul sunnah, kata mereka dia, ya, bahwa seorang selama dia muslim, maka tetap harus ada kecintaan, harus ada al-wala. Kita berlepas diri dari maksiatnya atau kebidahannya atau kesyirikannya, tetapi karena dia sebagai seorang muslim, tetap kita harus mencintainya. Di sini ada kerancuan. Yang pertama, al-wala itu bukan hanya sekedar permasalahan mencintai. Al-wala itu mencakup banyak hal. Nah, hadza hizbi muhtarik ini, Firanda dan yang bersamanya, dan pada hakikatnya ucapan ini sebetulnya dari pentolannya, gurunya, yaitu Ali Hasan Al-Halabi. Nah, yang mengatakan bahwa ini Syekh Rabi ini katanya seperti mutasyadid, keras. Yang pertama kita katakan bahwa Syekh Rabi dalam lanjutan ucapannya itu menjelaskan, namun apabila mereka diantaranya Sufia dan yang lainnya, selama mereka masih dalam golongan Islam, Apabila mereka diserang, diperangi, maka kita menolong mereka dan membantu mereka dalam merangi orang-orang kafir. Itu ada makna wala. Nah, ini kerancuan pertama. Seolah-olah membatasi makna wala hanya dengan kecintaan. Yang kedua, dia mengatakan begini, pokok ahlu sunnah membawakan kalamnya ulama banyak, tapi dalam permasalahan tentang sikap terhadap ahlu bid'ah, tidak ada sama sekali. Nah, tidak bisa mendatangkan bukti dan dalil dari salaful ummah, dari para imam, dari sahabat, tabi'in, dan yang ke bawah. Tentang apa yang disebutkan, bahwa ahlu bid'ah boleh kita cintai sebatas dia Islamnya, kita membenci sebatas kebid'ahannya. Tidak ada sama sekali. Menunjukkan dia tidak paham bagaimana mana salaf dalam mensikapi ahlul bid'ah. Ini bukti. Asy-Syaikh Rabi' bukan seseorang yang datang di zaman ini dengan membawa manhaj baru. Nah, beliau adalah salah seorang alim di antara para ulama ahlus sunnah yang meneruskan apa yang dibawa oleh para pendahulunya dari ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan nanti akan datang bersama kita bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mensikapi ahli bidah. Ini tidak mengherankan akhirnya memang Kiranda dan kawan-kawan, orang-orang rojak dan yang lainnya ini akhirnya dengan ini tersingkap siapa jadi diri mereka sebenarnya. Kalau seandainya mereka betul-betul salafi, mengaku salafi, tinggal dibuka kutubul manhaj, kutubul akidah, selesai permasalahannya. Dicocokkan, ini kalamnya Syekh Rabi benar apa enggak. Seperti itu. Enggak usah kesana kemari, selesai banyak. Maka yang disebutkan diantara prinsip salaf, yubghiduna ahlal bid'ah wa la yuhibbunahum, membenci dan tidak mencintai mereka. Kurang apa? Sudah dikatakan membenci, tidak mencintai. Nah, berarti salah ini sekarang. Imam As-Sabuni salah di sisi mereka. Nah, tapi mengapa? Dan pada akhirnya mereka tahu sebetulnya. Tapi mereka mengapa yang jadikan fokus utama ini Syekh Rabi. Nah, itu ini. Padahal Syekh Rabi sebetulnya hanya mengikuti saja, menukil banyak. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala dengan sebab beliau membongkar sekian banyak kesesatan dan kekeliruan serta kebatilan ahlul bidah dan hizbiyah. Sama di segala tempat, sudah. Antum kalau mau tahu ciri-cirinya pengekor hawa nafsu atau ahlu bidah, lihat siapa dari kalangan ahlu sunnah yang dengan gencar menegakkan sunnah, dengan gencar menyebutkan al-haq, menyebutkan ahlul batil, siapa saja, ya sudah, tinggal ditunggu saja. Entah di sini, entah di Saudi, entah di Yaman, entah di Eropa, ahlu sunnah yang gencar membela al-haq, gencar membantah kebatilan, membantah hizbiyah dan yang lainnya, ya sudah, itu sudah. Tunggu, sudah, itu salah satu patokan. Dan kita bisa menyaksikan sekarang bagaimana banyaknya orang berusaha sekarang menjatuhkan asatidzah kita yang memang dikenal. Nah, sudah sunnatullah. Ini yang pertama. Sehingga jangan mencintai mereka. Wala yashabunahum, jangan bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Wala yasma'una kalamahum, jangan didengar ucapan mereka. Wala yajalisunahum, jangan duduk bersama mereka. Wala yajadilunahum fid-din, wala yunadhirunahum, jangan jidal, jangan debat dengan mereka. Nah, apakah ini ada dalilnya? Apakah ini sesuatu yang dilakukan semata-mata oleh para ulama tanpa ada dasarnya? Ya, karena ahlus sunnah. Ya, intinya ahlus sunnah itu adalah apa? Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Ini intinya. Islam itu sunnah. Sunnah yaitu ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa sunnah hiya al-Islam. Wa sunnah ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam hiya al-Islam. Sama. Karena memang ini ajarannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, bersumber dari dalil. Entah Al-Quran dan sunnah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita dari orang-orang yang seperti ini. Yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, mentakwil-takwil, Dalilnya, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul alaihi salatu wassalam membacakan ayat, Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili au ibtigha'a ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ketika Rasulullah alaihi wasallam membaca ayat ini, dan dialah Allah yang menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Kitab. Al-Quran. Di antara Al-Quran tersebut ada ayat yang muhkam. Maknanya jelas. Ya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam, yang mana jelas ini? Ummul kitab. Ini induknya. Wa ukhra mutasyabihat. Dan ayat-ayat yang lain ada yang maknanya itu tersamar di sisi sebagian orang. Ayat-ayat mutasyabih. Nah, orang yang memiliki hawa nafsu bisa saja menarik-narik ayat ini. Mutasyabih. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit zail, penyimpangan, maka orang ini cenderung mengikuti apa-apa yang tersamar, ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran. Dalam rangka apa? Mengharapkan ibtigal fitnah. Nah, mau mencari fitnah, ya, mau membuat kerancuan. Dan ingin mentakwil-takwil, merubah-rubah maknanya. Ketika Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam membaca ayat ini, kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyaba minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau engkau melihat orang-orang yang seperti ini, ya, ayat-ayat yang masih maknanya ini tidak diketahui banyak orang, kalau enggak betul-betul orang yang alim, diseret ke sini kemari, ayat dijadikan dalil sembarangan. Apabila engkau melihat orang-orang seperti ini, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, mereka itulah yang Allah katakan, yang Allah maksud dalam ayat ini, fahdharuhum. Maka berhati-hatilah engkau dengan mereka. Berarti permasalahan tahzir, permasalahan jangan bersahabat, permasalahan kita harus berhati-hati. Ini manhajnya siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sebelumnya, dalam ayat-ayat yang lain, Allah secara tegas memerintahkan kita untuk berpaling. Fa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina farid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara dalam Al-Quran tanpa ilmu, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan olok-olok, atau menjadikan ayat-ayat Al-Quran ditempatkan tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan maksudnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'arid anhum. Berpaling kalian, persis. Kata di sini, kata Imam As-Sabuni, jangan mendengar ucapan mereka. Jangan duduk bersama mereka. Jangan berdebat. Ini apa maknanya? Ya berpaling. Suruh menghindar. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka meninggalkan olok-olok syubhat-syubhat ini. Nah, taubat sudah baru. Tadi di sini kita mengetahui ini manhaj ilahi. Mensikapi ahlul bid'ah. Ya, memang sudah jelas bahwa dia ini mubtadi ahlul bid'ah. Ya. Ini manhaj ilahi. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung. Nah, sehingga di sini kita mengetahui bukan permasalahannya keras atau tidak keras. Tapi permasalahannya al-haq. Nah, dan dari sini pun kita mengetahui jangan ragu untuk bersikap tegas kepada orang yang seperti ini. Kepada ahli bid'ah mubtadi. Tapi Ustaz, anak itu orangnya enggak enakan. Tapi Ustaz, anak orangnya sungkan. Ini tabiat. Tabiat wajar. Setiap orang tabiatnya berbeda. Ada yang bisa tegas, ada yang lemah lembut. Ada yang kalem, ada yang keras. Ini tobiat. Ya namanya tobiat, itu sudah toba. Tidak cetakan memang. Tidak akan mungkin dirubah. Tapi tidak ada yang salah pada tobiat ini semuanya. Lawan tobiat itu memang sudah Allah ciptakan masing-masing orang. Seperti itu. Sehingga tobiat itu tidak akan bisa dan tidak akan mungkin dihilangkan. Dan tidak perlu dihilangkan. Namun, tobiat itu letakkanlah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, tobiatnya lembut, letakkan kelembutan pada tempatnya. Ketika harus keras dan bimbingan syar'i memerintahkan kita untuk bersikap tegas dan keras, ya tegas dan keras. Abu Bakar Siddiq orang yang paling lembut di kalangan para sahabat. Nah, ya subhanallah, ternyata ketika Rasul alaihi salatu wasallam meninggal, beliau menjadi orang yang paling tegas dalam mensikapi orang-orang yang murtad yang tidak mau membayar zakat. Umar bin Khattab adalah orang yang terkenal dengan ketegasannya. Memiliki sifat janibu syiddah. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gak banyak menentang. Lembut, mau tunduk hatinya. Ini permasalahan, bukan permasalahan tobiat ana, tobiat enggak bisa. Tobiat diletakkan pada tempatnya. Nah, apabila syar'i menuntunkan yang seperti ini, A, ya kita katakan A. Kita lakukan A. Yang B, kita lakukan B. Begitu pula dengan orang yang tobiatnya mungkin tegas. Atau mungkin keras. Ya, letakkan kekerasan dan ketegasan tersebut pada tempatnya. Nah, lihat pelaku maksiat, marah, bagus. Yang penting marahnya terkontrol. Datangi, nasihat, tegas, baik-baik. Lihat ahlul bid'ah, ahlul syirik dan yang lainnya, marah. Tapi ngelihat saudaranya ahlu sunnah, hanya dalam sekedar permasalahan biasa, emosi, temperamental dan yang lainnya. Ini bukan akhlaknya salaf. Nah, sudah enggak zamannya. Sekarang ini zamannya apa? Nah, tamayus gitu katanya Ustaz Abu Hamzah. Ya. Nah, ini salafi zaman now. Beberapa tahun yang lalu kita baru mengenal dakwah, ya, baru terbimbing, wajar bilang sudah sekarang itu sudah banyak tahu ilmu, semakin bertambah ilmu. Sudah harus dirubah, mau enggak mau ikut aturan syar'i. Seperti itu. Anak orangnya kalem, Ustaz. Iya, berubah. Kalemnya letakkan pada tempatnya. Aturan syari seperti ini. Enggak tega, Ustaz. Nah. Mau suruh perang, pas jihad. Ada orang kafir, misalnya pas perangan nih, jihad yang syar'i misalnya. Mau nyembelih, enggak tega. Ini enggak pas. Lihat darah pingsan. Kita usah ya. Nah, sama dengan tegas. Tapi ngawur. Dalam perkara yang seharusnya bisa lin, bisa tafahum, saling memahami, bisa tathabut, ta'anni. Anak orangnya seperti ini. Nah, kalau sudah tahu sifatnya seperti itu kurang benar, dirubah. Jangan bertahan dengan sesuatu yang tidak benar. Adapun tabiat, jangan dihilangkan, tinggal diarahkan. Selesai. Nah, seperti ini. Ini terkait dengan ahlul bid'ah. Jangan duduk bersama mereka. Jangan jidal bersama mereka. Nah. Maka ini salah satu termasuk dari prinsip ahli sunnah. Katanya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam syarahnya ini, beliau menyebutkan sebuah permasalahan yang penting. Ketika menjelaskan, jangan jidal, jangan debat. Wala yunadirunahum, wala yajadilunahum fiddin. Jangan, kata Syekh Rabi', fa ahlu sunnah yubghiduna ahlal bid'ah la syak. Wa dzakara nah, wa dzakara 'addan min al-a'immah wa minhum hadzal imam annahum ajma'u 'ala bughdihim. Syekh Rabi' ahlu sunnah membenci ahlul bid'ah tanpa ada keraguan. Kemudian disebutkan beberapa di antara imam, di antaranya imam ini. Nah, kemudian kata Syekh Rabi, lakin minhum du'atun la yujalisun wa la yunadhirun illa fi halid darurah wa illa lil maslahah. Di antara mereka para imam ada du'at, mereka tidak mau duduk bersama ulil bid'ah, tidak mau berjidal kecuali dalam kondisi darurat, dalam rangka maslahat. Hukum asalnya kita tidak berdebat dengan ahlul bid'ah. Nah, banyak dari para imam menolak. Enggak mau. Ibnu Sirin menolak. Ya. Falaya juz an tadkhul ma'hum fil jidal, kata Syekh Rabi, enggak boleh engkau untuk masuk bersama mereka dalam rangka jidal. La yajuz an tadkhul ma'rafid fijidal khas idza kunta dha'ifan. Jangan kau masuk duduk bersama rawafid dan ahlul bid'ah yang lainnya dalam rangka jidal, khusus jidal, kalau engkau lemah. Nah, kemudian kata Syekh, illa idza kana rajulun mutamakkinun minal ilm waddin wa qiyamil hujjah, kecuali seorang mutamakkin, memiliki ilmu yang kokoh. Ilmunya kokoh, agamanya kokoh, punya qiyamul hujjah, mampu mendatangkan dalil. Wa indahu dzaka wa nabah, memiliki kecerdasan, nabah dan mawas diri. Wa ra'a maslahah fi munadharatihim fayunadhiruhum. Dan dia melihat ada maslahah untuk mendebat mereka, berdiskusi, dialog dengan mereka, maka orang seperti ini boleh. Dalilnya dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal, debat mereka dengan yang cara yang terbaik. Fahunaka jidal masyru, maka di situ ada jidal yang masyru, sehingga tidak semua jidal terlarang. Nah, namun kata Syekh, Allah masaddal al-abwab mi'a bil mi'a. Allah tidak menutup pintu jidal 100%. Ya. Artinya enggak terus secara mutlak terlarang. Fa idza kanat lana tariq ila iqamatil hujjah wa hidayatin nas ilal khair fanaslukuha. Wa hadzal ladzi tunadziruhu qad la yastafid lakin ghairuhu qad yastafid. Kata saya di sini, kalau kita ada cara untuk menegakkan hujjah agar orang mendapatkan hidayah kepada kebaikan, maka kita menempuhnya walaupun dengan jidal. Kenapa? Bisa jadi orang yang kau ajak jidal mungkin dia tidak akan mendapatkan faedah. La yastafid. Nah, tapi kata Syekh, lakin ghairu yastafid. Tapi orang lain yang melihatnya bisa jadi dia mendapat faedah, akhirnya terbuka. Orang yang kita ada jidal mungkin dia sudah mu'anid. Orang sudah menentang, memang sudah penentang. Tapi yang melihat yang lain, seperti yang lakukan Imam Ahmad. Nah, dengan Ibnu Abi Duat, ya pentolanya Mu'tazilah ketika itu. Ibnu Abi Duatnya sudah. Nah, tapi kalau di situ dalam keadaan darurah, harus dijelaskan, ya, diharapkan orang lain. Bahkan Pak Khalifah ketika itu, sebelum mutawakil, sempat terpengaruh dengan ucapannya Imam Ahmad. Oh iya benar. Nah, ini jidal. Yang masyru' harapannya seperti ini. Nah, kemudian kata Syekh, amma du'afa fala. Adapun orang-orang yang dhaif, yang lemah, jangan. Kemudian, wa hatta minal ulama man yakunu dhaifan. Kata Syekh Rabi di sini, bahkan di antara kalangan atau di antara para ulama ada yang lemah. Syakhsiahnya, kepribadinya lemah. Ilmu luar biasa, amal luar biasa. Tapi memang orang berbeda-beda akhirnya. Nah, makanya tidak mengherankan sebagian salaf itu memang betul-betul menghindar dari jidal. Enggak mau. Wa man takhtufu syubha, yang bisa tersambar syubha, wa huwa alim, kata Syekh Rabi. Padahal ini orang alim. Yakunu aliman, lakin syakhsiyatuhu dhaifah. Dia itu alim luar biasa, tapi pribadinya lemah. Nah, fayadha'af amama ahli bid'ah. Dia menjadi lemah di depan ahli bid'ah. Walau kanu asghar minhu wa aqal minhu ilman. Walaupun ahli bid'ah ini lebih lemah, lebih minim, lebih muda dari dia dari sisi ilmunya. Wa qad hasala li katsirin minal muntamin ila sunnah wal hadis min at-taghayyur bisababi dha'fihim wa mukhalafatihim liman hadis salaf. Kata Syekh, banyak terjadi orang-orang yang mengaku ahlus sunnah akhirnya berubah. Kenapa? Lemah. Niatnya ingin menasihati, masuk. Dia lemah tapi ilmu kurang atau ilmu ada tapi saksinya kurang atau hujahnya kurang. Seperti dulu ada keluar dari Yaman bangga dengan kunyahnya. Saya adalah Abu Qatadah. Dan Qatadah ini artinya duri. Saya akan menjadi duri bagi ahli bidah. Masuk. Nah. Akhirnya sekarang menjadi duri bagi sunnah atau ahli sunnah. Ya, antum ingat ya. Tahu Abu Qatadah ini Tasik? Dulu damaj, Masya Allah dia. Saya Abu Qatadah. Saya akan menjadi duri bagi. Gak taunya. Terhempas. Imran ibnu Qatnam, Imran ibnu Hittan, salah seorang rawi, bahkan dalam Sahih Bukhari ada ini, menikah dengan seorang wanita dari Khawarij dalam rangka ana ingin menasihati wanita ini. Dinikahi, habis. Pokoknya dia yang dapatkan nasihat, malah dia yang diterkam sama syubhat. Akhirnya, coba. Dia memuji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya jadi khawarij. Maka ya ikhwan, hati-hati. Ya. Nah, enggak semua orang terbuka baginya pintu debat. Nah, hanya bagi orang yang mutamakin dalam ilmu, mampu, kokoh ilmunya, kepribadiannya kuat, agamanya kuat, mampu menunjukkan hujjah. Orang-orang seperti ini yang bisa untuk debat. Al-muhim ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana prinsip Ahlus Sunnah dalam mensikapi Ahlul Bid'ah. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, mereka ini kita pastikan dahulu apakah betul mubtadi', da'i, atau sekedar mereka ini karena ikut-ikutan saja. Ya. Masih belum terbuka saja al-haq. Kalau da'inya sudah jelas, ya sudah. Tetapi kalau dan kebanyakannya hanya sekedar pengikut, ya sebenarnya enggak tahu apa-apa, atau ya termakan syubhat. Ya, kita sabar. Tetap berusaha mendoakan mereka. Apabila mereka berbuat baik, ya kita balas kebaikan mereka. Seperti itu. Nah, yang penting jangan terlalu berdalam-dalam dengan mereka. Seperti itu. Karena hanya, ya kita contohnya lah, banyak di antara kita dahulunya siapa? Kan gitu. Ada yang dahulunya kita ikut ini, ikut itu, mencolok sana, mencolok sini. Alhamdulillah Allah beri taufik dan hidayah, kenal dengan salam. Ya kalau kita membuka atau menutup pintu ini, ya gimana orang mendapat hidayah? Kan seperti itu. Sehingga tinggal dilihat saja. Dai, sudah terkenal, sudah tahu sunnah, tahu. Wah ini ya bahaya kita kalau enggak berhati-hati dari orang seperti ini. Akhirnya minimalnya kita enggak kena, orang lain akan melihat, loh ini kok dengan ini, oh berarti enggak apa-apa. Nah, kan seperti itu. Ya, oh, ini pentolan. Tapi kalau yang biasa-biasa, nasihat. Nasihat enggak dengan lisan, kasih buku atau yang lainnya. Dia berbuat baik, kita memberi, kita balas. Ini mimbab, ikram, aljar. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.